Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi 'ilmillah salatan wa salaman daimain bidawami mulkillah wa ala alihi washabbihi. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin salatan taftahu lana biha futuhal 'arifin wa tufaqihuna biha fiddin wa ala alihi wa sahbihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pemirsa dimanapun anda berada, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali di majlis Ar-Raudhah ini dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita awali majlis ini dengan bacaan surat Al-Fatihah, dengan niat kita hadiahkan kepada baginda Muhammad SAW, keluarga beliau, leluhur beliau, anak keturunan beliau, sahabat-sahabat beliau, para awliya wassalihin, orang-orang yang soleh di antara kita yang telah meninggal dunia. Semoga beliau-beliau di alam sana semakin mendapatkan rahmat kebahagiaan dari Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga kita mendapatkan keberkahannya. Semoga kita diampuni dosa-dosa kita, diterima amal soleh kita, dimudahkan semua urusan kita, dibukakan pintu ilmu laduni kepada kita semua, diberi kita ilmu yang bermanfaat dunia wal akhirah, dan semoga kita mendapatkan rezeki yang barokah, yang melimpah ruah, yang datang dari segala arah tanpa susah payah, rezeki yang kita tidak disiksa karenanya, rezeki yang mengantarkan kepada surganya Allah Ta'ala, dan semoga kita panjang usia sepanjang-panjangnya dalam segala kebaikan, dan di akhir usia kita kelak dengan husnul khatimah. Ala hadziniyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala manaw habibi ali wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kendati hujan mengguyur kota Solo dan sekitarnya sejak sore tadi, alhamdulillah jenengan diberi kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap bisa hadir. Ya, semoga kerawuhan jenengan di majelis ini menambah derajat jenengan semua di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang biasa hadir dan tidak bisa hadir di malam hari ini karena kendaraannya mungkin enggak bisa. Biasanya naik mobil bukaan belakang tumpek-tumpek jadi satu ya. Kehujanan malam hari ini enggak bisa rawuh, semoga juga dapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga yang nonton di rumah yang enggak mungkin kehujanan lewat YouTube atau website kita juga mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Pada Jumat yang lalu kita belajar alhamdulillahirabbil alamin dan masih membahas tentang alhamdulillah. Kalau kita ingat lagi pelajaran Jumat yang lalu, orang itu betul-betul mengerti maksud alhamdulillah kalau ya, kalau dia ketika diberi Allah sesuatu dia ngerti yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, kamu ngerti yang ngasih Allah. Kalau dia ngerti yang ngasih Allah, mesti ya terima kasih. Ya pasti terima kasih. Pasti yang merasa mulia. Ini saya ulang lagi ya. Contoh, kalau jenengan tiba-tiba dikasih hadiah, dikasih hadiah oleh misal ya, misal sahabatnya Nabi Muhammad SAW, seneng atau enggak seneng? Ibarat ada parsel, parsel dari sahabat Nabi itu, jenengan seneng atau enggak seneng? Seneng. Kira-kira terima kasih atau enggak terima kasih? Merasa mulia atau enggak merasa mulia? Kenapa kok merasa mulia? Lah wong orang seperti kita kok dikasih parsel sama sahabat, kok masih diingat sama sahabat? Berarti kita itu kan diperhatikan oleh sahabat. Orang jelek seperti saya kok dapat perhatian dari sahabat, maka kita terima kasihnya double. Terima kasihnya double. Kenapa double? Satu, kita enggak layak dapat perhatian sebetulnya kalau ingat salah-salah kita. Ini kita sebagai orang kecil kok diperhatikan, ya. Yang perhatikan adalah seorang sahabat yang sangat mulia. Kemudian sahabat itu ngasihnya juga enggak dikit, ngasihnya banyak. Terima kasihnya double. Kalau misalnya cuma dikasih dikit aja kita udah senengnya luar biasa. Oh, dia ingat sama saya padahal dia orang yang mulia. Ada kebanggaan tersendiri. Nah, sekarang bayangkan semua yang kita peroleh itu yang ngasih bukan sahabat, yang ngasih bukan nabi, tapi yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Yang ngasih Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kita senang dan kita merasa mulia. Kita harusnya bangga, alhamdulillah, suwun Gusti, ya Allah, kok saya masih diberi, kok saya masih dikasih, kok layak saya diperlakukan seperti ini, engkau kok masih sayang sama saya. Jadinya kita semakin cinta kepada Allah karena Allah masih mau memberi kita. Allah masih ingat kepada kita. Makanya Allah mengatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Terhadap nikmat yang Allah berikan kepadamu, wa amma bi ni'mati rabbika, nikmat dari Tuhanmu yang maha melihara dirimu, fahaddits, sebut-sebutkanlah. Oh, namanya orang senang tuh ya mesti lisannya enggak madeg, ngucap yang bagus-bagus. Saya dapat ini, saya dapat ini, oh saya begini, oh senangnya saya. Lah kita dikasih Allah macam-macam, nyebut nikmat itu tidak, mensyukurinya tidak. Berarti ini kan enggak mudeng, maksudnya alhamdulillah. Nah, kalau orang yang udah paham alhamdulillah, apapun yang diberikan kepadanya, apapun yang dia terima, dia lihat yang ngasih adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau udah ngerti yang ngasih Allah, pasti kan merasa mulia. Pasti merasa mulia. Sehingga dia tidak lihat lagi itu besar atau kecil. Nah, yang ngasih Allah kok mau dikasih besar, mau dikasih kecil, yang ngasih Allah. Sehingga jadinya ya puas, ridha. Di bagaimanapun, perlakukan apapun oleh Allah, ridha. Kok ridha bagaimana? Lah Allah yang ngasih. Dikit. Qaliluka la yuqalu qalil. Sedikit darimu ya Allah tidak bisa disebut sedikit. Sedikit darimu tidak bisa disebut sedikit. Coba jenengan dikasih sapu tangan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW harga 1.000 rupiah. Itu banyak atau dikit? Secara materi dikit, ya. Dikasih uang 1 triliun sama gubernur, banyak atau dikit? Banyak. Lah jenengan pilih mana? 1 triliun dari gubernur atau sapu tangan dari Kanjeng Nabi? Ayo jal coba. Kalau milihnya 1 triliun gubernur nih ya, termasuk menungso sing ora cinta Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu sapu tangan dari Kanjeng Nabi meskipun itu murah. Qaliluka la yuqallu qalil. Dikit tapi yang ngasih siapa? Kanjeng Nabi, yang enggak bisa disebut sedikit. Itu nilainya luar biasa. Kalau jenengan mau uangkan, orang suruh bayar 5 triliun juga mau. Asli loh. Ini sapu tangan Kanjeng Nabi rebutan itu dilelang. Harganya bisa berlipat-lipat. Harganya bisa berlipat-lipat. Kalau uang 1 triliun dari gubernur bisa jadi masalah. Betul kan? Jenengan dikasih uang 1 triliun sama gubernur itu jadi masalah. Banyak penelitian, penyelidikan, pengusutan dan lain sebagainya. Qaliluka la yuqalu qalil. Sedikit yang dikasih Nabi tidak bisa dibilang sedikit. Makanya sahabat tuh kalau dikasih Nabi minum walaupun cuman sak cecep gitu ya, itu senengnya luar biasa. Lah kita dikasih Allah dikit, kok kroso dikit, kenapa? Gak bisa bilang banyak, gak bisa bilang ini luar biasa, kenapa? Soalnya kita gak lihat Allahnya, yang dilihat itu titiknya itu. Yang dilihat sedikitnya, Allahnya gak dilihat. Mudeng. Paham gak? Apa yang paham? Belum lihat Allahnya, makanya ketika dikasih sedikit, hati ini gelo, kecewa, tidak puas, akhirnya protes sehingga stres. Betul atau betul? Kok betul? Ini kelihatannya orang-orang yang berpengalaman semua ini. Kita-kita ini kan berpengalaman gitu. Kasih sedikit, gelo, kecewa, tidak puas, protes, akhirnya stres. Tapi begitu tahu yang ngasih Allah, gak lihat lagi. Mau dikit, mau banyak, Allah yang ngasih. Allah yang ngasih, sehingga yang ada puas. Alhamdulillah, terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Yang ada seperti itu. Yang ketiga, nah kalau kamu sudah tahu semua yang ada dalam dirimu itu yang ngasih Allah, kekuatanmu yang ngasih Allah, ya jangan dipakai untuk melawan Allah. Jangan dipakai untuk melawan Allah. Lah kalau kita ini kan alhamdulillah gak mudeng. Lisannya alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi badannya ini nikmat dari Allah semua digunakan untuk melawan Allah. Melawan Allah bagaimana maksudnya? Lah Allah ngelarang kok kita terjang. Berarti yang dilawan siapa ini? Allah. Allah bilang jangan mabuk, nekat mabuk. Berarti yang dilawan Allah. Allah bilang jangan bicara yang haram, kita nekat ngomong yang haram. Berarti yang dilawan Allah. Lah kalau kamu sanggup melawan Allah, ya wes silahkan lawanlah Allah Ta'ala. Lah kira-kira mau sanggup? Ya gak mungkin sanggup. Gak mungkin sanggup. Lah ini yang ketiga nih intinya. Kalau udah tahu kamu semua itu dari Allah, yang ngasih Allah, yang di dirimu itu dari Allah, jangan gunakan itu untuk melawan Allah. Jangan digunakan untuk maksiat. Yang udah bisa menguasai tiga hal ini, baru orang itu mengerti hakikat dari alhamdulillah. Itu pelajaran Jumat yang lalu. Sekarang kita lanjutkan. Boleh? Nah, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dinyatakan bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yardha 'anil 'abdi ay ya'kulal aklah fa yahmaduhu 'alaiha." Sungguh Allah itu merasa puas, ridho, seneng. Sungguh Allah merasa puas, ridho, seneng terhadap hambanya. Terhadap hambanya. Yang mana hamba itu dia makan sesuap makanan. Makan sesuap makanan. Cuman 10 sesuap. Cuman sesuap. Kemudian dia bisa mengucapkan, alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Cuman sesuap loh nih. Kenyang aja belum sesuap. Dia bisa mengucapkan terima kasih kepada Allah. Atau dia minum seteguk. Entah itu susu, entah itu air, entah itu teh, entah itu kopi. Seteguk. Dia bisa bersyukur kepada Allah Ta'ala. Maka Allah pun ridha kepada hamba tersebut. Artinya walaupun amalnya gak banyak. Cuman yang wajib-wajib. Puasa wajib, sholat wajib. Tapi hamba ini pandai bersyukur. Dikasih Allah sedikit saja dia bisa alhamdulillah. Maka Allah pun juga merasa cukup dengan amalnya yang sedikit. Wes amalmu gak akeh, gak popo, udah. Kamu termasuk hamba yang syukur. Diterima sama Allah amalnya itu. Diridhoi Allah subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya gampang ya. Gampang kok. Tapi kenyataannya kita ini gleget 3 gelas syukur atau gak syukur. 3 gelas. Itu yang muncul syukur dari hati beneran yang mana? Cuman kalau puasa Ramadan tok itu ya. Puasa Ramadan 1 hari enggak minum begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah. Setelah dibuat haus 1 hari baru bisa ngucap alhamdulillah. Lah itu yang bisa menyebabkan yastakhrijus syukur. Menyebabkan bisa keluar alhamdulillah itu nilainya luar biasa. Lawang Rasul itu sholat malam sampai bengkak, judulnya cuman afala akunu abdan syakuro. Apakah aku tidak layak, tidak pantas menjadi hamba yang berterima kasih kepada Allah? Kan sudah sepatutnya aku terima kasih. Lawang aku dijamin masuk surga, diangkat jadi makhluk yang paling mulia, dipilih sebagai kekasihnya Allah subhanahu wa ta'ala. Aku yang paling dari semua makhluknya Allah. Mestinya ya aku terima kasih, bukan nyantai-nyantai. Nah, terima kasihnya Rasul dengan cara banyak sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Terima kasih. Nah, Rasul melakukan semua itu untuk terima kasih. Nah, kalau kita ini minum bisa ngucap terima kasih kepada Allah. Allah senangnya luar biasa, karena ngerti ini yang bisa membuat dia minum itu Allah. Kelihatannya sepele loh. Dalam proses minum ini banyak sekali nikmat Allah. Contoh, boleh ngasih contoh? Contoh, ini apa ini? Cangkir. Dalamnya ada apa? Ada minuman ya. Minumannya panas atau dingin? Hangat. Karena kemebul dari tadi ya jadinya hangat. Ini kopi. Coba ya, saya minum dulu. Coba. Alhamdulillah, nikmatnya luar biasa. Coba lagi, coba. Alhamdulillah, enak sekali. Coba lagi. Alhamdulillah. Saya mau nanya, apakah saya bisa tiba-tiba minum kopi seperti ini? Tidak. Sebelum minum kopi ini ada banyak proses. Nomor satu, cangkirnya dulu. Ujuk-ujuk jadi cangkir? Enggak. Cangkir ini mau jadi cangkir, perjalanannya panjang sekali. Betul kan? Udah ini berapa orang nih yang kira-kira kerja untuk buat cangkir ini berapa orang ini? Coba kalau jenengan mau minum terus disuruh buat dulu wadahnya sendiri. Kapan minumnya? Pakai tangan, Beb. Lawang kopi panas pakai tangan. Jalan-jalan. Hah? Mau minum seperti ini, cangkir ini ujuk-ujuk ada atau kita harus beli dulu? Beli. Lah kalau tidak ada yang mau buat, yang mau dibeli siapa? Apa yang mau dibeli? Kalau tidak ada yang mau jualan cangkir, terus kita mau beli apa? Tidak ada yang mau jualan wadah, kita mau beli apa? Lah ini adanya cangkir, adanya wadah untuk minum, itu prosesnya panjang. Lah siapa yang memerintahkan manusia, kemudian dikasih ide, dikasih pikiran, dikasih akal untuk buat cangkir? Siapa yang merintah itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Cangkir jadi. Lah terus yang ngirim ke toko siapa? Supir truk, supir kol, itu kan? Lah siapa yang ngajari dia jadi supir? Kok ya gelem jadi supir? Siapa yang merintahkan dia untuk jadi supir? Ngalor ngidul ngetan ngulon. Susah. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Coba jenengan mau beli cangkir, suruh ngambil sendiri ke desa, terus pripun? Capek atau enggak capek? Padahal itu cuma cangkir. Dan seterusnya. Kalau saya terangkan riwayatnya cangkir, ini 2 jam nanti baru selesai. Itu riwayat cangkir. Selanjutnya, kopi. Kopi ini tinggal diseduh air panas atau deplok dulu kita? Jenengan deplok dulu. Giling dulu, enggak kan? Kalau dulu belum ada penggilingan, itu yang namanya deplokan dari besi itu paling laku itu, ya kan? Saya itu masih ngalami dulu kecil deplok gitu kan. Gilingan itu belum ada, deplok. Yang namanya kopi dibakar dulu, digoreng dulu. Setelah itu kemudian dideplok. Sampai halus, ditumbuk bahasa Indonesianya. Deplok enggak mudeng ini. Jangan mudeng dideplok. Alhamdulillah masih orang Jawa. Ya kan? Ditumbuk sampai halus. Ditumbuk sampai halus. Tapi apakah kita nanam kopinya? Enggak. Siapa yang nanam kopi? Petani atau perkebunan? Petani kebun sudah. Namanya apa terserah ya. Apakah semua petani mau nanam kopi? Enggak. Apakah setiap daerah bisa nanam kopi? Tidak. Daerahnya tertentu, orangnya tertentu. Proses jadi kopi sampai ke tangan kita itu juga panjang. Setelah ada kopinya, cangkirnya ada, ujuk-ujuk jadi kopi? Enggak. Mesti godok air panas. Lah air itu sampai kepada kita caranya bagaimana? Jangan bilang beli aqua atau air mineral yang lain. Lah itu air mineral itu bisa ada di botol, caranya bagaimana? Prosesnya panjang sekali. Lah terus mau bakar, itu api nyala ini caranya bagaimana? Sekarang tinggal cetek nyala. Lah dulu bagaimana? Cetek geni. Saya lah kalau dengar ceritanya orang-orang dulu itu mau menghidupkan api, pernah lihat film tahun 1000 sebelum apa Masehi gitu ya. Tahun 1000 sebelum Masehi. Itu menghidupkan api pakai kayu. Masih gitu kan, primitif dulu kan? Betul enggak? Ya seperti itu. Maju zaman ketemu batu korek. Ketemu batu korek. Cetek geni. Pakai batu korek. Tapi enggak bisa cuman cetek-cetek murup. Harus ada awulnya. Gergajian itu dulu kan ya. Dikumpulkan. Nyala. Ya kan? Butuh waktu atau enggak butuh waktu? Butuh waktu. Sekarang tinggal cetek. Nyala. Cetek, nyala. Itu apinya. Lah bahan bakarnya. Gasnya ini sekarang. Jangan bilang tinggal beli. Lah itu bisa ada gas yang masukkan ke dalam tabung. Itu siapa yang mengerjakan semua itu? Lah itu yang ngurus Allah. Allah pilih. Nih kamu bagian buat gas. Nih kamu bagian buat kopi. Nih kamu bagian buat gula. Nih kamu bagian produksi kompornya. Nih kamu bagian yang begini. Nih kamu bagian jadi yang masak. Terakhir saya, Noval, kamu jadi bagian yang minum. Masa saya enggak ngucap, suwon gusti, kebangetan boten. Enggak bilang, alhamdulillah, terima kasih ya Allah, kurang ajar boten. Paham enggak? Paham apa? Berarti kita ini sama Allah dimanja atau enggak dimanja? Dimanja atau enggak dimanja? Dimanja. Lah kita dimanja begini, kroso atau enggak kroso? Enggak kroso, berarti dablek atau enggak dablek gitu. Dablek. Pol, lawang dimanja, disayang kok enggak bisa ngerasakan sayangnya Allah, berarti hati kita ini kotornya luar biasa. Kita tuh dimanja sama Allah. Tinggal ngucap alhamdulillah. Makanya Allah senang kalau ada orang minum seteguk ngucap alhamdulillah. Makanya sunnah Nabi kita mau minum itu baca bismillahirrahmanirrahim, selesai satu teguk alhamdulillah. Sambung lagi bismillahirrahmanirrahim, selesai satu teguk alhamdulillah. Jangan bismillahirrahmanirrahim gak rampung-rampung gitu. Itu termasuk koruptor alhamdulillah. Mestinya satu teguk bisa alhamdulillahnya banyak dijadikan cuman satu alhamdulillah. Makro orang minum langsung glegek-glegek itu makro. Gak bagus. Ya, karena nafasnya juga tidak gak enak. Untuk kesehatan juga gak baik. Sopan santun yang gak baik. Itu kok minumnya seperti binatang atau apa gitu ya. Kalau manusia ya sebentar mandek. Sebentar mandek. Sebentar mandek. Nah, dalam posisi itu suruh alhamdulillah. Manusia yang mau seperti itu, Allah pun mengucapkan kepuasannya. Allah ridha kepada hamba yang seperti itu. Berarti gampang ya sebetulnya cari ridhonya Allah ya. Gampang atau susah? Gampang. Lah kenyataan selama ini kita cari atau enggak? Kita nyari tapi jalannya sing keliru. Jalannya kita cari yang angel, yang berliku-liku, yang gampang. Thariqatus syukur ini kita lewati. Makanya Sayyidi Abi Hasan Asyadzili radhiyallahu ta'ala anhu, Imam Abi Hasan Asyadzili, itu thariqahnya thariqah syukur. Kalau ada thariqah Syadzili ya, Thariqah Syadziliyah itu sama Thariqah Alawiyah sama. Gak ada bedanya. Sama. Thariqah Alawiyah itu zahiruhu Ghazali. Wabatinuhu Syadzili. Thariqah Alawiyah itu zahirnya. Apa yang diajarkan Imam Ghazali. Solat malam yang kenceng. Puasa yang kuat. Zikir yang banyak. Mujahadah yang berat. Berat. Itu zahirnya. Tapi kalau batinnya. Seperti yang diajarkan oleh Imam Abi Hasan Asyadzili. Radiyallahu ta'ala anhu. Bagaimana Imam Abi Hasan Asyadzili? Syuhudul minnah. Tiap saat merasakan semua yang ada pada dirinya karunia dari Allah Subhanahu wa taala, bisa dirasakan. Jadi setiap detik syukur, tiap detik syukur, tiap detik syukur. Tarikahnya syukur. Lah kalau orang udah naik kendaraan namanya syukur, ya udah enggak mungkin bisa dikalahkan. Oh, judulnya orang kalau syukur itu la in syakartum la azidannakum. Ditambah sama Allah, ditambah sama Allah, ditambah sama Allah. Orang kalau syukur cuma seteguk aja syukur, Allah ridha kepadanya. Jadi tiap detik Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha, Allah ridha. Modalnya apa? Alhamdulillah. Sementara kebanyakan orang meremehkan ini karena enggak ngerti, tidak mengerti. Apa itu hakikat daripada alhamdulillah? Kemudian Imam Hasan Al-Basri rahimahullah. Jadi kalau kita baca kitab kuning ada tulisan Al-Hasan, alif lam ha sin nun Al-Hasan. Itu yang dimaksud Sayyiduna Hasan Al-Basri. Sayyiduna Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu. Beliau adalah muridnya Khalifah Ali bin Abi Thalib. Seorang tabi'in menurut riwayat yang kuat. Beliau adalah muridnya Imam Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Imam Hasan Al-Basri itu menyatakan, "Ma min ni'matin illa walhamdulillah afdhal minha." Nikmat apapun yang Allah berikan kepada seorang hamba, sesungguhnya ucapan alhamdulillahnya itu lebih besar, lebih utama, lebih hebat daripada nikmat yang dia peroleh. Misal ada orang dapat nikmat suami yang tampan, dermawan, soleh, pinter, menyenangkan, terus kok ngucap alhamdulillah, itu alhamdulillahnya sama suaminya yang ganteng seperti itu masih lebih hebat alhamdulillahnya. Atau ada orang tiba-tiba dapat rezeki nomplok yang besar sekali, dia ucapkan alhamdulillah, ucapan alhamdulillahnya itu lebih hebat daripada rezekinya yang luar biasa. Apapun itu nikmat yang kita peroleh, ucapan alhamdulillah kita itu lebih besar. Kenapa? Karena nikmatnya akan habis, tapi kalau alhamdulillah enggak mungkin habis. Nikmat itu akan habis. Alhamdulillah itu enggak akan habis. Sekali diucapkan langsung tumbuh kembang, tambah banyak, tambah banyak, tambah banyak. Terus pahalanya ngalir di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian yang kedua, kenapa? Karena banyak orang yang dapat nikmat tidak bisa mengucap alhamdulillah. Itu banyak sekali. Bisa dipahami? Kita lanjutkan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibnu Majah menyatakan Imam Anas bin Malik berkata bahwasanya Rasul SAW dalam sebuah hadis bersabda, "Ma an'amallahu 'ala 'abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana allazi a'tahu afdhal mimma akhadh." Jadi kalau ada orang, seorang hamba yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian hamba tadi mengucapkan alhamdulillah, sesungguhnya apa yang Allah berikan kepadanya, berkat yang mengucapkan alhamdulillah, itu jauh lebih utama daripada nikmat yang udah dia ambil ini. Paham? Jadi dapat nikmat apapun mengucap alhamdulillah, itu ucapan alhamdulillah itu lebih utama daripada nikmat yang dia berikan. Jadi Imam Hasan Al-Basri ini ucapannya senada dengan apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam kitab Nawadir Usul, Sayyidina Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Lau anna dunya," seandainya dunia seluruhnya, dunia dengan segala isinya, "biyadi rajulin min ummati," berada dalam genggaman, dalam genggaman satu tangan dari umatku. Jadi misalnya kita ini kok tangan kanan megang dunia dengan segala isinya, nikmatnya, kekayaannya, keindahannya, semua ada di tangan kanan kita. Tsumma qala, kemudian kita ucapkan alhamdulillah, ini successful nih, dunia dengan segala isinya dalam genggamannya. Kemudian dia ucapkan alhamdulillah, lakanatil hamdulillah afdhal min dzalik. Sesungguhnya ucapan atau kalimat alhamdulillah yang dia ucapkan itu lebih utama daripada dunia dan segala isinya yang ada dalam genggamannya. Kadang kita enggak ngergani alhamdulillah. Sering kita ngelirik nikmatnya ketimbang alhamdulillahnya. Makanya ada orang itu yang kita alhamdulillah terus dia ingat, alhamdulillah ya kalau aku cik iso ngucap alhamdulillah. Alhamdulillah aku masih bisa mengucap alhamdulillah. Karena banyak orang yang tidak bisa mengucap alhamdulillah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehubungan dengan yang sudah saya sampaikan tadi, sesungguhnya itu kalau dirumuskan menjadi inti daripada syukur. Kalau dirumuskan itu jadi inti daripada syukur. Orang itu dikatakan syukur kalau hatinya, lisannya, tubuhnya udah bisa bersyukur. Orang itu dikatakan bersyukur kalau hatinya, lisannya, dan seluruh anggota tubuhnya udah bisa bersyukur. Hatinya bersyukur bagaimana? Hati dikatakan bersyukur seperti yang tadi, ngerti nikmat ini yang ngasih Allah. Saya enggak bisa apa-apa, saya enggak punya apa-apa. Ini bukan milik saya, ini milik Allah. Dia ngerti dan dia ngakui itu milik Allah, bukan milik saya, yang ngasih Allah. Sebagaimana disebutkan di dalam surat An-Nahl ayat 53. Surat An-Nahl itu surat yang ke-16 ayat 53. Wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan apa saja nikmat yang ada pada diri kalian, sesungguhnya itu berasal dari Allah. Sampai Allah ingatkan loh, apapun yang nikmat yang kalian miliki itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah bisa begitu, sadar betul, maka hatinya udah syukur. Coba kita nanya pada diri kita masing-masing, boleh saya nanya? Boleh? Jenengan merasa motor itu milik Allah atau milik jenengan? Ayo coba ingat-ingat, motor itu milik jenengan atau milik Allah? Ini pertanyaan yang susah dijawab ya. Rasanya di hati itu milik jenengan atau milik Allah? Caranya gampang, caranya gampang. Kalau tiba-tiba motornya hilang dicuri orang, jenengan kira-kira bagaimana? Stres atau alhamdulillah? Stres. Gelo atau enggak gelo? Bingung atau enggak bingung? Oh, berarti itu milik siapa? Makanya itu kalimat, tapi prakteknya gampang atau susah? Susah. Makanya jangan ngaku-ngaku, oh, saya udah bisa, udah ngerti, hati saya udah syukur, mengkirin mas. Dibuktikan dulu. Dibuktikan dulu. Ayah saya, ini nyata, kalau ini nyata. Saya masih kelas 1 SMP kalau enggak salah. SMP. Saya agak lupa ya umur saya waktu itu. Saya sholat di Masjid Jami Assegaf waktu itu. Saya pinjam sepeda ontel ayah saya. Satu-satunya sepeda yang dimiliki ayah saya. Mau beli sepeda itu butuh perjuangan yang panjang. Saya ngerti betul. Mau beli sepeda itu butuh perjuangan yang sangat panjang. Ponik warna biru. Ya, sepeda perempuan itu ya. Ponik yang ada goncengannya warna biru. Saya mau ke masjid. Waktu itu Pak D saya jual barang antik, tokonya di dekat Rumah Sakit Islam Kostati, sebelah selatan Rumah Sakit Islam Kostati. Sewa di situ. Ayah saya lagi di situ sama saya. Terus saya bilang sama ayah saya, sebetulnya kan dekat tuh Masjid Jami Assegaf ya. Nah, tapi saya pengen naik sepeda. Abah pinjem pitnya mau ke masjid. Sholat asar kalau saya enggak salah. Asar. Iya. Pakai, saya bawa pit itu ke masjid. Kemudian saya masukkan di dalam. Di dalam. Saya kunci. I'tilaha wa tawakkal ya. Kunci dulu baru tawakal. Sudah saya kunci. Ini peristiwa udah puluhan tahun yang lalu kan ya. Belasan tahun yang lalu. Puluhan kali ya. Oh, saya lulus SMA tahun 94 woy. Puluhan. Monggo Habib. Ya. Akhirnya saya masuk. Subhanallah, maha suci Allah. Dari segala kekurangan, Allah itu maha mulia. Saya masuk masjid, takbir salat Allahu Akbar, salat asar nih. Itu atahiyat awal, atahiyat awal. Setan itu udah bisiki, kitmu hilang. Coba bayangkan itu, setan ini setan bisiki ini. Jangan ngomong malaikat ngasih tahu, enggak ada malaikat ganggu orang salat, enggak ada. Jadi kalau ada bisikan apapun di sholat itu yang menyebabkan kita kok tidak fokus sholat, berarti setan. Pitmu hilang. Saya tahiyat ora hilang. Setan itu setan. Hilang ora hilang. Jadi ini saya sudah termasuk bodoh nih ngelayani setan ini. Oh maklum masih baru SMP kan bodoh banget kan, tidak apa-apa ya. Nah, ketimbang kepinteran kan medeni nanti. Akhirnya saya lanjutkan untuk sholat. Allah Akbar. Hati mulai pitmu hilang, pitmu hilang. Ini kan pitnya ayah saya ini kan. Saya bilang, oh, ora hilang. At-tahiyat akhir. Setan banter ngomong, batalkan sekarang sholatmu, lari ke depan, hilang fitmu yang keratangi saiki. Saya katakan, ora hilang. Begitu at-tahiyat selesai, salam. Itu kan dikir dikit. Wah, kan biasanya panjang tuh di masjid Jami' As-Sakaf kalau asar kan. Dikir nanti ada salaman setelah sholat asar. Gitu. Udah saya gak ikut lagi, nyati gak tenang, fitmu hilang. Sudah, langsung doa ringkas, keluar saya. Hilang tenang. Ya, hilang betul tuh sepeda gak ada. Akhirnya saya jalan kaki ke toko Pak D saya, ketemu ayah saya. Ayah saya lihat saya jalan kaki. Terus sepedanya mana? Hilang, Bang. Ekspresi ayah saya itu tidak berubah, enggak marah, enggak anyel, enggak pegel dan lain enggak gelo ndak. Ya wis. Nanti insyaallah beli lagi. Lah jenengan gitu sakit mboten? Hah? Itu gampang atau susah? Kalau duit banyak gitu gampang, hilang kelangan barang terus oh beli lagi itu kalau duitnya banyak enggak apa-apa. Tapi kalau orang susah, duit gak punya, barang kesayangannya yang digunakan untuk pergi hilang, mestinya anaknya dibengokin enggak? Lah itu bapak orang genah. Maksud lebih sayang anak apa? Pitnya daripada anaknya. Paham ya? Jadi kalau tahu wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Semua yang nikmat yang ada dirimu dari Allah, ya kalau diambil lagi sama Allah ya artinya tenang. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub, itu betul-betul terjadi ketika dia ingat Allah, dengan menyebut Allah, ingat Allah hati jadi tenang. Begitu hilang, terus ingat Allah, ini bukan milik saya, ini milik Allah. Ini lagi diambil, walaupun yang ambil caranya orang-orang enggak benar gitu ya. Tapi yang dilihat bukan pencurinya, bukan apa? Oh, Allah lagi meletakkan saya dalam kondisi yang seperti ini. Saya harus sabar dan saya harus syukur. Yang diambil cuman sepeda saya. Bukan mata saya. Sakit ngaten? Alhamdulillah, moto kuci utuh. Meripat kuci utuh. Alhamdulillah, mata saya masih utuh. Alhamdulillah, tangan saya masih utuh. Bisa kita seperti itu? Belum. Ngaku aja lah, mau jawab kok kesuwen. Sudah bisa gitu belum? Belum. Berarti syukur dengan hati belum? Belum lulus. Ya, syukurnya hati belum? Lulus. Nah, dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani, Abu Nuaim dan Baihaqi, ini syukur hati ya, syukur lisan. Kalau orang sudah hatinya syukur, otomatis lisannya akan tergerak untuk zikir. Lawang hatinya ngerti kok, wah, dia yang ngasih. Oh, dia yang memberi ini, dia yang baik. Ketemu orangnya, ngucap apa? Suwun mas, makasih lo mas, kirimannya kemarin mas, terima kasih ya mas ya. Lawang tahu yang ngirimi dia, tahu yang ngasih dia. Terus kita ketemu, kita ngucap apa? Terima kasih. Orangnya nggak ada, kita ketemu orang lain, kita ngomong, wah bapak yang itu baik bener sama saya. Saya dikasih hadiah ini, saya dikasih. Cerita sama orang-orang, nyebut-nyebut kebaikan orang tersebut. Betul atau betul? Lah kita dikasih Allah macam-macam, ketemu Allah enggak? Ketemu. 24 jam tuh kita ketemu Allah, tapi gandeng kaitan ini matanya. Ya seperti ini ngadep Allah enggak bisa ngerasakan. Allah ini mata hati kita ini buta ngadep Allah enggak bisa ngerasakan. Allah, lah minimal kan ceritakan Allah kepada orang lain. Minimal kan begitu, seperti kalau enggak ketemu orangnya cerita sama orang-orang, orang itu baik. Kan begitu. Lah kita ini dua-dua tidak. Muji Allah secara langsung ya Gusti, alhamdulillah, terima kasih Allah itu tidak. Ya. Kemudian ketika kumpul sama orang nyebut Allah itu baik banget sama saya, Allah itu luar biasa. Itu ya juga tidak. Faham? Berarti syukur lisannya jalan atau masih jalan macet, jalan tersendat. Itu saja ketika dapat nikmat jalan tersendat sendat. Nah ketika ketabrak kira-kira bisa mengucap alhamdulillah tidak? Mbah Mubarid itu yang bisa. Dapat nikmat saja syukurnya lisan sendat-sendat, apalagi kalau dapat musibah, apa bisa syukur? Makanya jangan ngaku-ngaku dulu, udah di makom syukur lisan. Saya udah makom syukur lisan. Mengkirin mas, tontonan seawakmu. Dalam hadis riwayat Tabrani, Abu Nu'aim dan Baihaqi, Rasulullah SAW bersabda, yunadi munadin yaumal qiyamah liyakumil hammaduna. Kelak di hari kiamat ada penyeru yang berseru. Gak dijelaskan tuh penyerunya tuh siapa. Entah itu nabi, entah itu malaikat, entah makhluk Allah yang lain. Yunadi munadin. Ada kelak yang ditugaskan Allah khusus woro-woro. Jadi Allah tuh di hari kiamat punya pasukan woro-woro. Tugasnya cuma halo-halo MC. Ya, MC. Tapi MC-nya Allah SWT. Pengumuman-pengumuman. Hari kiamat nanti di alam setelah kebangkitan ya, setelah di mahsyar. Semua orang yang pandai memuji Allah silahkan berdiri. Semua orang yang pandai memuji Allah silahkan berdiri. Ini berdiri baris menuju surga ini. Dipanggil nih. Ya mugi-mugi jenengan, saya, kita semua, keluarga kita, teman-teman kita termasuk yang bisa bangun ya. Sebab yang gaya mau bangun kalau enggak golongannya enggak bisa bangun tambah ambruk tuh nanti ya. Bangun yang suka muji Allah, silakan bangun. Yang memang enggak suka muji Allah ya enggak bakal bangun. Lah apalagi yang larang-larang orang muji Allah, itu lebih lagi enggak bisa bangun gitu. Paham? Jadi yang kurang muji Allah enggak bisa bangun, yang kurang suka muji Allah apalagi yang melarang orang muji Allah, itu lebih lagi. Misal kita muji Allah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, gitu kan? Ada orang ngomong, zikir itu cukup pelan saja, enggak usah disuarakan. Allah enggak budek. Allah enggak tuli, mesti dalile siji kita itu. Allah enggak tuli. Ya kalau boleh jawab, tapi ya timbang ribut enggak usah dijawab ya. Tetap aja jangan alhamdulillah, alhamdulillah, tetap gitu saja. Tapi kalau boleh jawab, kita akan jawab begini. Ngapunten mas, yang bilang Allah tuli itu siapa? Kanjeng Nabi. Saya kurang ajar. Ini saya kurang ajar. Kanjeng Nabi bagaimana lah itu hadisnya? Kalian kalau zikir gak usah teriak-teriak. Allah itu tidak tuh tuli. Nah, hadisnya jangan dipotong-potong. Kamu tuh hadis diucapkan seenaknya sendiri. Hadis itu disampaikan Nabi ketika sahabat capek perjalanan jihad, kemudian musuh ada di depan mata. Rasul mengatakan irba'u, sayangi diri kalian, zikirnya enggak usah keras-keras karena Allah tidak tuh tuli. Allah juga mendengar zikir kalian kalau kalian pelan-pelan. Allah Maha mendengar. Maksudnya kalau kalian keras-keras itu musuh di depan nanti dengar suara kalian, tahu posisi kalian ada di mana, sehingga kalian dengan mudah jadi sasaran tembakmu musuh dengan panah, tombak dan lain sebagainya. Dan sayangi diri kalian karena kalian ini masih capek lelah dari perjalanan jauh, nafas ngos-ngosan, gak usah suaranya keras-keras. Hemat energi untuk jihad melawan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kok terus dipakai ini untuk orang duduk zikir jenengan habis makan 3 piring alhamdulillah alhamdulillah, enggak boleh. Di masa tenang enggak boleh alhamdulillah dengan suara keras. Ini namanya menempatkan hadis tidak pada tempatnya. Itu sama menurut para ulama berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Cukup jelas? Nah, kalau kita gitu alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, kok ada orang larang-larang? Ya kamu jangan gitu. Beri-beri. Kita akan jawab. Ya Allahnya tidak tuli. Cuman saya pengen menggugah pendengaran jenengan yang kurang mau dengar begini-begini. Biar jenengan itu mau dengar terus mau ikut-ikut tiru ngucap alhamdulillah. Loh aneh tuh manusia. Dengar lagu sakitnya tuh di sini do niru kabeh. Betul kan? Dapat pahala enggak? Blas. Tapi kan semua niru kan? Dengar lagunya aja tuh di TV atau di radio langsung lisan tuh sakitnya tuh di sini kok ngono setane sono setan sing ngajari ngono no tirokno itu ada setannya itu ya enggak, soalnya enggak ada pahalanya. Tapi ketika zikir alhamdulillah alhamdulillah, setannya langsung bisi kayak gripeni kan menang. Itu mengganggu, suruh diam. Itu mengganggu, suruh diam dia seperti seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, ciri-ciri al-hamadun, orang yang nanti dipanggil berdiri kalian, wahai orang-orang yang muji Allah Subhanahu wa taala, fatakumu zumratun fayunsabu lahumul liwa, akan bangun berdiri zumrah, sekelompok orang. Sekelompok orang. Dan sekelompok orang ini nanti akan diberi bendera sendiri. Diberi bendera sendiri. Fayadkhuluna al-jannah. Kemudian sambil bawa bendera tadi, sekelompok orang ini masuk ke dalam surga. Jadi kalau jenengan pergi pawai, bawa bendera Ar-Raudhah, lah itu termasuk bagian daripada sunnah ini. Nanti gitu. Tapi ojo gede-gede. Yang gede-gede keserimpet, nyundung kan repot. Nih gua ada bendera. Ini simbol memang. Nih. Bendera Hamadun, orang-orang yang muji Allah. Kenapa dikasih bendera? Soalnya orang masuk surga itu berkelompok-kelompok. Kelompok ahli sedekah sendiri. Kelompok ahli solawat sendiri. Kelompok ahli syukur sendiri. Ada kelompok-kelompoknya. Lah yang kesian orang yang enggak punya kelompok. Noleh-noleh sana sini enggak dapat kelompok. Na'udzubillah min dzalik. Ya, mungkin-mungkin kita bisa masuk kelompok manapun, punya kartu bebas masuk kelompok mana-mana ya. KTA, kartu tanda anggota kelompok Hamadun masuk gitu ya. Kartu tanda anggota kelompok puasa. Lah ini katanya enggak masuk ini. Wah, ini kelompok poso ini yang paling ngerdok susah ini ya. Poso Senin Kamis enggak punya ini kartunya ini. Enggak punya. Puasa Dawud kartunya enggak punya ini. Kalau zikir gitu mungkin insyaallah kartunya masih punya. Sedekah, lah wallahu a'lam ini. Kalau Jumatan kira-kira bawa duit atau tidak ini? Nah ini kalau Jumatan, pas Jumatan udah sanggup duit nyemplungi apa namanya itu kotak amal yang keliling atau kotak amalnya berhenti, ya insyaallah mesti mambu-mambu ahli sedekah ini. Nah ini nanti berdiri bawa bendera itu. Kila. Kemudian ditanyakan kepada Nabi Muhammad SAW, manil hamadun? Rasulullah, orang yang dikatakan nanti orang yang pandai memuji Allah itu siapa? Siapa? Karena sahabat pengen masuk dalam kelompok itu. Sinten Kanjeng Nabi? Siapa? Maka Rasul menjawab, qala alladzina yashkuruna Allah 'ala sarra'i wadh-dharra. Orang-orang yang selalu senantiasa kondisinya apapun bersyukur kepada Allah, baik dalam keadaan sarra seneng maupun dharra susah. Seneng maupun susah muji Allah. Nah, pertanyaan yang saya maksud tadi begini loh. Kalau kita senang saja itu alhamdulillahnya tersendat-sendat. Lah kalau susah kiranya alhamdulillahnya lancar atau mandek? Alhamdulillahnya lancar atau mandek? Makanya jangan ngaku-ngaku kita masuk kelompok alhamadun. Jangan ngaku-ngaku. Itu kelompok yang sangat mulia. Kondisinya apapun senang ya syukur, susah ya syukur. Senang ya alhamdulillah, susah juga alhamdulillah. Kok bisa begitu, bagaimana? Ya kembali yang tadi, hatinya udah ngerti yang ngasih Allah. Intinya itu. Kalau hatinya udah ngerti yang ngasih Allah, bereslah semuanya. Semuanya akan jadi mudah. Yang ketiga. Yang kedua dulu ya. Masalah keutamaan mengucapkan alhamdulillah, lisan mengucap alhamdulillah. Dalam hadis disebutkan afdhalu dzikri la ilaha illallah wa afdhalu du'a alhamdulillah. Sebaik-baik zikir adalah ucapan la ilaha illallah. Dan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Jadi kalau kita mau dungo pakai kalimat yang terbaik, itu justru kalimatnya tidak ada bentuk dungonya. Doa itu kan artinya minta. Jadi kalau mau minta sama Allah dengan kalimat yang terbaik, justru tidak mengucapkan permintaan. Aneh toh ya. Mengajukan proposal biar berhasil biasanya kan menyebutkan data. Butuh ini, butuh ini, butuh ini total sekian. Jadi kami mohon diberikan sumbangan bla bla bla bla. Nah, gitu kan ya. Tenang, saya belum pernah buat proposal. Ya, dan tidak akan insyaallah buat proposal. Ini orang ajukan proposal seperti itu. A, B, C, D. Seperti itu. Biasa itu lumrah. Kan lumrah. Tapi yang Allah katakan, udu'uni astajib lakum. Panggil aku, minta aku beri. Allah mengatakan seperti itu. Tapi Rasul mengatakan sebaik-baik doa adalah ucapan alhamdulillah. Justru kamu kalau minta itu tidak dengan ucapan minta, tapi ucapannya cuma terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah. Itu minta yang paling bagus. Nah, jadi mulai besok jenengan enggak usah minta lagi. Gampang toh? Gampang enggak? Dikasih apapun bilang alhamdulillah. Dapat uang 1 rupiah bilang alhamdulillah. Dapat 100 rupiah bilang alhamdulillah. Dapat 1000 bilang alhamdulillah. Dapat 100 ribu bilang alhamdulillah. Dapat 1 juta bilang alhamdulillah. Enggak dapat bilang alhamdulillah. Sehat ngucap alhamdulillah. Sakit ngucap alhamdulillah. Bisa enggak? Angel. Insya Allah bisa, tapi itu susah. Orang yang udah seperti itu otomatis dikasih terus sama Allah. Iya. Gak sampai dia minta, dikasih sama Allah. Kenapa? Lah baru dikasih dikit, udah terima kasih. Kasih lagi. Kasih lagi, terima kasih. Kasih lagi. Terima kasih, kasih lagi. Allah akan begitu terus. Jadi gak sempat minta dia. Gak sempat minta. Semua yang dikasih, dipinginkan dikasih sama Allah. Karena ucapan terima, terima kasih. Contoh yang sederhana yang pernah saya sampaikan di berbagai majelis di sini khususnya. Seperti kalau kita punya tetangga, kita kirimi tempe goreng, tetangganya bilang terima kasih. Mau dikasih tempe goreng aja kok bilang terima kasih, senangnya luar biasa. Maka besoknya kita masak itu ayam goreng, kita akan kirimi. Itu dikasih tempe goreng, bilang terima kasih, yuk kirimi ayam goreng. Kasih ayam goreng, bilang terima kasih. Besoknya kita tuh bakar sate, ya kita akan kirimi dia. Kenapa? Orang ini pandai berterima kasih. Gak usah minta, udah dikasih sama Allah. Paham? Nah yang jadi masalah, ngapunten. Nah kita dikasih Allah macam-macam, gak ngucap terima kasih dari hati. Jujur mawon, jujur. Estu mboten. Betul atau gak betul nih saya ngomong begini. Coba yang kita miliki sekarang ini, yang udah kita terima kasih betul yang mana? Bapak-bapak punya istri udah terima kasih sama Allah belum? Alhamdulillah Gusti Allah, terima kasih dikasih istri yang seperti ini, udah belum? Mesti sing dihiling sing rayana-rayanae. Bujus kan ngono wis. Ya Bu ya. Bapak-bapak itu kan begitu ya Bu. Lah ibu-ibu kira-kira sama atau tidak? Oh fitnah, fitnah itu fitnah. Oh enggak tahu kok bilang sama. Biar ibu-ibu yang menjawab sendiri toh. Sama atau enggak, Bu? Sama rata-rata begitu. Suamiku tuh kok begini. Yang mensyukuri pasangannya siapa sekarang? Duduk terima kasih sama Allah. Terima kasih Allah. Terima kasih Allah. Karena orang yang terima kasih pasti kan ingat yang enak-enaknya toh. Betul kan? Iya. Bisa jadi terima kasih gara-gara ingat yang enggak enaknya bisa. Bagaimana? Alhamdulillah ya Allah, punya istri kok ngomelan, cerewet, saya bisa sabar, makom saya naik. Saya ingat cerita itu ya Allah, tuh ada cerita memang. Yang jenengan percaya boleh, enggak percaya juga boleh, namanya cerita ya. Namanya cerita. Kalau saya sih percaya, cerita yang baik enggak dipercayakan iman-iman. Ada satu orang itu bersahabat dengan orang lain. Satu orang bersahabat dengan orang lain. Nah orang ini kemudian kangen sama sahabatnya, main ke rumah sahabatnya. Ketuk pintu, yang bukakan tuh istrinya, cadaran lengkap itu ya, di timur tengah sana kan begitu ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Suaminya ada lagi ke hutan cari kayu. Oh ya biar saya tunggu, gak masuk, tunggu di luar. Gak lama tuh sahabatnya keluar dari hutan, naik macan. Luar biasa ya, naik macan. Terus ada singa-singa macan-macan banyak itu yang di sekitarnya ikut mendampingi. Di punggungnya singa-singa tadi, kayu bakar. Jadi kayu bakar yang mikul itu bukan kuda, bukan sapi, bukan kambing. Yang mikul singa. Ini orang biasa atau luar biasa? Ya sahabatnya domblong. Luar biasa. Ini dapat kesaktian dari mana ini? Ya. Wah serangkulan gak nanya. Ya gengsi tuh masa nanya gitu kan ya. Serangkulan, bahagia. Let berapa tahun kemudian main lagi, kangen. Ketemu wanita pakai cadar juga. Suamimu mana? Lagi cari kayu. Yaudah saya tunggu di sini. Keluar itu sahabatnya dari hutan, seorang diri mikul kayu kaboten. Jalan kaki capek. Rangkulan lagi senang. Selesai tanya, ngapunten Mas. Saya ini dari dulu mau nanya ngempet. Tapi sekarang saya enggak tahan, yaudah saya nanya. Kamu tuh dulu naik macan, kayu tuh di atas singa-singa. Nah kok sekarang kamu jalan kaki terseok-seok, kehabisan napas, mikul kayu berat seperti itu sendiri, enggak diewangi binatang-binatang buas. Itu kenapa kok bisa dulu bisa begitu sekarang begini? Terus seperti bisik-bisik itu. Gini loh, dulu tuh istri saya solihah. Dulu tuh istri saya jahat, ya cerewet. Dulu istri saya jahat, cerewet. Sukanya marah, marah. Saya sabar, saya enggak pernah ngeluh. Hasilnya oleh Allah hewan-hewan buas ditundukkan buat saya. Nah istri yang jahat itu sudah meninggal dunia. Terus saya nikah lagi, ketemu yang sekarang istri saya baik banget. Akhirnya hewan-hewan buas itu jadi biasa dengan saya. Gak mau lagi disuruh-suruh, tetap aku sing wedi karo macane. Jadi jenengan kalau punya istri yang ngomelan, alhamdulillah. Sakit bapak-bapak? Ini bu, ini jawaban gak cetoh ini ya. Dan itu berlaku sebaliknya. Kalau ibu-ibu punya suami yang tidak menyenangkan, ibu sabar, maka makam ibu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau suaminya tidak menyenangkan, jangan dibawa ke pengadilan. Karena itu perbuatan yang dibenci Allah Subhanahu wa taala. Justru sabari, makam jenengan naik setinggi-tingginya. Jelas? Apa? Alhamdulillah. Oh ini, alhamdulillah. Orang yang sudah bisa betul-betul muji Allah, ya, betul-betul muji Allah Subhanahu wa taala, ini ada Nabi Muhammad nanti akan ngasih tambahan. Dalam segala keadaan itu baru orang yang luar biasa. Terima kasih, dikasih apa? Terima kasih. Dikasih apa? Terima kasih. Dikatakan dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Abi Dunya, "Laisa syai'un min al-adhkari yudha'afu kama tudha'afu alhamdulillah." Tidak ada zikir yang pahalanya dilipat gandakan sebesar ucapan alhamdulillah. Jadi pahala zikir itu memang dilipat gandakan. Tapi kalau alhamdulillah ini dilipat gandakan luar biasa. Pertanyaan saya, kita itu kalau habis sholat ngucap alhamdulillah itu dengan semangat atau malas-malas? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Dihayati atau alhamdulillah. Ngapunten yang mana ini? Hah? Kayak ndang rampung atau dihayati? Ya, kalau alhamdulillah. Jangan bilang ahli zikir. Jangan ahli zikir, saya percaya gitu artinya zikir betul. Kalau kita ini ahli zikir atau kayak ndang rampung? Ya, kalau ahli zikir alhamdulillah, alhamdulillah dia cepat tapi artinya ikut betul merasakan. Gak apa-apa, bagus. Ya, cuman kita gak bisa ngikuti kecepatannya saja, ya. Tapi kalau kita ini enggak, memang kita ini ya kecepatan atine ya ora khusyuk, ya kalau fasihnya ya teng gratul tadi itu. Bukan alhamdulillah jadi alhamdulillah. Lillahnya hilang lagi. Lama dlah gitu toh. Na'udzubillah kalau seperti itu kan jadinya. Mestinya kan diayati alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Minimal kan dirasakan betul. Alhamdulillah, alhamdulillah, dihayati. Itu pahalanya luar biasa. Lalu kita suruh duduk nyabarkan diri. Golek ganjaran karo linggih kok ora gelem kan ya kebangetan. Apalagi yang ikut golongan model bar salat mencolot itu na'udzubillah. Habis sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah sudah sholat. Tapi na'udzubillah kon linggih wae kok ora gelem. Langsung loncat, tidak mau dzikir, gak mau doa. Ya, gak mau dzikir, gak mau doa. Itu pengen ikut ngaji di sini, di depan. Sian. Nah, kemudian yang ketiga. Selain lisan, seluruh anggota tubuh itu wujud syukur. Dalilnya adalah Quran surat As-Saba surat 34 ayat 13. Ketika Allah mewahyukan kepada Nabi Dawud alaihi salam, "I'malu ala Dawuda syukra." Wahai keluarga Dawud, bekerjalah, beramallah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi syukur itu tidak cuman dapat nikmat, hati ngerti, kemudian alhamdulillah, alhamdulillah. Contoh. Boleh ngasih contoh. Jenengan dapat rezeki nompok 100 juta. Nikmat atau enggak nikmat? Yang ngasih siapa? Allah. Tahu yang ngasih? Allah. Artinya senang atau enggak senang? Senang. Akhirnya ucapkan alhamdulillah. Udah syukur? Belum. Kenapa? Kalau syukur betul, i'malu ala Dawuda syukro dumen lah, itu baru syukur. Dapat 100 juta didum ke sana, dum ke sana, kakaknya dapat, adiknya dapat, orang tuanya dapat, pasangan hidupnya dapat, nak dulurnya dapat, tonggonya dapat, ya. Didum sama dia, digunakan untuk taat, untuk menyenangkan orang yang susah, melunaskan hutangnya orang yang berhutang, untuk melunaskan orang yang lagi berobat di rumah sakit. Ini yang begini namanya syukur. Kalau cuma dremimil, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, 100 juta, alhamdulillah, simpen di brankas. Ini bukan syukur itu. Paham enggak? Lah yang model nomor seperti ini banyak enggak ini? Wow, apalagi yang gini menyakitkan hati itu. Misal ya, misal saya pedagang, duduk sama Habib Muhammad. Misal. Ya, Mas Roni ini kamera Habib Muhammad kesuting enggak nih? Coba Habib Muhammadnya diambil, masa Habib Muhammad enggak diambil, wah ini pelanggaran. Jangan, ini orang ganteng satu ini harus dikenal banyak orang. Ya, tapi jangan mengalahkan saya gantengnya. Karena tetap ganteng saya, nama saya Novel artinya pria tampan gitu. Kalau beliau pujiannya enggak bisa dikalahkan, Muhammad itu yang banyak dipuji kan begitu. Udah, masuk ini. Betul. Misal nih. Misal nih Habib Muhammad ini kebetulan, misal saja ini beliau enggak begitu loh ya, misal. Misal beliau ini kok banyak utang, misal. Jane iki kualik sing akeh utang ki aku gitu ya. Misal beliau banyak utang. Terus saya ini pedagang. Soan ke tempatnya Habib Muhammad, soan. Insyaallah. Bib, alhamdulillah Bib. Saya tuh kemarin jual mobil laku 500 juta Bib. Padahal tuh mobil tuh kalau dijual 300 sebetulnya enggak laku. Kok ada orang mau beli 500 Bib? Alhamdulillah Bib, alhamdulillah. Alhamdulillah Bib. Cuman cerita tok. Paham enggak? Terus Bib kemarin tuh kok sawah saya laku Bib. Masya Allah. Laku 2 miliar Bib saya. Alhamdulillah Bib. Alhamdulillah. Habib Muhammad di hati batin, utangku ki akeh. Mbok ceritane mung dua duit. Paham enggak ini? Paham kan? Atau ada orang yang susah di sampingnya, orang susah. Cuman diceritani dia dapat nikmat, alhamdulillah. Nikmat, alhamdulillah. Nikmat, alhamdulillah. Ceritane begitu, tapi kita anggone butuh duit kira dikai blas gitu. Cerita sama paliknya, pak deknya. Udah lho, wa ma bi ni'mati rabbika fahadid. Kalau dikasih nikmat semua sebut-sebut, nyebut-nyebut tuh jangan melukai hati orang lain. Sebut-sebut itu dengan menyenangkan orang lain. Artinya ya jumen ya sebutan. Orang mau modal sebut tapi disimpan di brankas. Ini al-bakhilul murakkab. Itu orang bakhil sak boleh. Pelit sak boleh. Paham ya? Jadi syukur itu bukan cuman di hati. Kalau di hati tok itu tingkatan yang paling bagus tapi belum sempurna. Kalau tidak diiringi lisan, ya lisan itu belum sempurna kalau tidak diiringi perbuatan. Lah aksinya ini yang paling penting. Kita harus menggunakan nikmat tadi untuk Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami? Jam berapa ini? Ya, 9:30 lewat ya. 9:30 lewat. Santai dulu. Nah, sebelum saya lanjutkan, ini mumpung ada Habib Muhammad di sini, beliau biar nambah dikit dulu, saya minum dikit. Karena beliau udah minum dikit, tapi belum ngomong sama sekali, betul kan? Nah, termasuk syukurnya harus ngomong gitu. Ya, bentuk syukurnya harus ngomong. Seperti yang dulu saya katakan, ini lama-lama nggak muncul di sini kan terbukti kan ya? Karena sekarang sibuk ceramah kemana mana ya, semoga lah nanti kalau hari Jumat nggak dapat panggilan di mana mana, amin insyaallah. Amin tak Bib? Nggak diamini, kacau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina, may yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Saya hormati guru kita semuanya Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus, sedaya para rawuh, para bapak, para ibu, hadirin wal hadirat. Memang syukur itu kata para ulama, kalau kita pengin punya nikmat yang langgeng, yang berkesinambungan terus menerus, bahkan nikmatnya itu terus nambah dan nambah, maka kuncinya adalah syukur. Ini saya berdiri, Bapak. Jadi kalau pengin nikmatnya itu terus dan nambah, nambah, nambah, nambah, itu kuncinya banyak syukur. Dan alhamdulillah, sesepuh-sesepuh kita, leluhur kita sudah ngajari kita untuk banyak syukur. Makanya di daerah kita kalau ada yang pindahan rumah, buat acara tasyakuran. Kalau malam 17-an acaranya tasyakuran. Makanya di kampung jenengan diganti jangan tirakatan tapi tasyakuran. Di mana-mana kalau nikah juga ada acara tasyakuran. Pokoknya semuanya macam-macam dah. Kepindah rumah tasyakuran, anak lahir tasyakuran. Dikit-dikit pokoknya tasyakuran. Nek pegatan jangan tasyakuran. Bahaya niku. Itu kita sudah diajari tasyakuran. Kenapa? Itu wujud syukur kita bukan cuma syukur dengan lisan, tapi juga syukur bil arkan dengan anggota tubuh yang lainnya. Ketika kita tasyakuran, kita otomatis kan pasti ngundang tonggo-tonggo kan. Terus kalau sudah ngundang tonggo, masuk nggak kita suguhi? Pasti kan juga keluar duit juga untuk ngasih makan tetangga supaya biar bisa makan bareng. Nah, ini syukur dengan bukan cuma dengan lisan tapi juga dengan perbuatan. Jadi kalau ditanya tasyakuran itu ada dalilnya apa enggak, ya suruh beli VCD yang tadi. Dalil tasyakuran semuanya itu. Nah kan Nabi kan nyuruhnya cuma kita bersyukur dengan ucapan alhamdulillah atau syukur perbuatan menggunakan nikmat itu sesuai dengan tujuan nikmat itu diciptakan. Nah, yang dinamakan syukur itu adalah ibadah. Dan ibadah itu terbagi jadi dua. Ada ibadah itu namanya ibadah mahdhah, murni. Ibadah mahdhah itu ciri-cirinya gini. Harus ada dalil yang memerintahkan dari Al-Quran dan hadis. Caranya pun juga sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian kalau kita nalar ada hikmahnya atau enggak ada hikmahnya, pokoknya harus dikerjakan karena itu sifatnya adalah perintah. Ibadah yang mahdhah enggak boleh divariasi. Harus sama caranya. Salat. Ya dengan kepengin salat zuhur 5 rakaat. Biar lebih banyak pahalanya salat zuhurnya 5 rakaat. Enggak sah. Kenapa? Itu ibadah yang murni. Caranya harus sah sama dengan Al-Qur'an dan hadis. Puasa. Saya masih kuat puasa, enggak usah sampai maghrib, sampai isya kuat. Nah, jangan ditambah. Kenapa? Itu ibadah yang murni. Caranya harus sama dengan Al-Quran dan hadis. Tapi ada ibadah ghairu mahdhah. Contoh, menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu ibadah apa bukan? Ibadah. Tapi ini ibadah ghairu mahdhah. Caranya boleh beda. Kalau Nabi dulu ngajari sahabat duduk di masjid, atau ketika Nabi ngumpul sama para sahabat, dan sekarang kita caranya cari ilmu bisa macam-macam. Kita duduk di sini cari ilmu ibadah. Yang nonton live streaming atau yang dengerkan radio, kemudian bawa pensilnya cari ilmu, itu pun juga ibadah. Ada gak di zaman Nabi live streaming? Gak ada. Tapi dikerjakan sekarang. Kenapa? Gak pernah ada orang yang ribut mengatakan live streaming bid'ah. Gak pernah dengar saya. Kenapa? Yang suka ngomong bid'ah ya pakai live streaming, yang gak suka juga pakai live streaming. Sama. Kenapa? Ini cara cari ilmu. Cara cari ilmu, ibadah ghair madhdhah divariasi boleh. Zikir divariasi boleh. Biasanya kita kan ada ucapan tadi, paling afdhalnya zikir la ilaha illallah. Nah, kita buat kalau ada keluarga kita yang meninggal, kumpul baca zikir bareng-bareng, biasanya yang dibanyaki zikirnya la ilaha illallah, makanya acaranya namanya tahlilan. Atau tadi syukur. Perintahkan kita ini untuk sering-sering banyak-banyak bersyukur. Makanya setiap kita punya hajat atau hajat kabul, kita buat acara tasyakuran. Kalau ibadah ghairu mahdhah, itu intinya yang pertama, tidak ada dalil yang melarang. Tidak ada dalil yang melarang. Kemudian yang kedua, caranya mau dimodifikasi. Boleh, selama tidak bertentangan ya. Kalau bertentangan itu misalkan ada keharaman di situ, enggak boleh. Dan yang ketiga, pasti ketika dimodifikasi itu ada manfaat yang bisa dicerna dengan akal. Itu namanya ibadah ghairu mahdhah. Nah, termasuk tasyakuran ini, kita buat tasyakuran, kita ngundang teman-teman, itu termasuk adalah cara kita menyatakan rasa syukur kita. Termasuk insya Allah bentar lagi kita masuk ke bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Lah, ayo kita jadi orang yang banyak bersyukur. Kenapa? Kita mensyukuri di bulan itu dilahirkan Nabi Muhammad SAW. Makanya kita agungkan bulan itu dengan apa yang kita bisa. Pokoknya ada penghormatan khusus lah dari diri kita ketika menyambut bulan Rabiul Awal. Jangan sampai kita nyambut Rabiul Awal sama seperti kita nyambut bulan-bulan yang lainnya. Ya minimal sarung beli yang baru, atau baju lah, baju itu juga beli yang baru, punya duit mobil beli yang baru ya enggak apa-apa. Yang jelas satu, istrinya jangan yang baru. Tetap setia dengan yang lama. Kalau istrinya yang baru nanti saya dimarah sama ibu-ibu. Jadi yang jelas ada satu perubahan yang nyata yang kita gunakan untuk menyambut Rabiul Awal sebagai bentuk wujud syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, mungkin cukup ini yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Habib. Tadi disinggung live streaming. Nah, ini saya mau khusus, ini pesan saya khusus yang mendengarkan radio maupun yang nonton streaming, bagi warga Solo dan yang dekat Solo. Solo dan yang dekat Solo. Jangan mengatakan alhamdulillah bisa dengar radio kalau jenengan punya motor bisa datang ke sini. Paham enggak? Jangan bilang alhamdulillah bisa dengar dari radio. Wah, saiki enak iso rungokke teko radio wae padahal punya motor bisa datang ke sini. Itu bukan alhamdulillah, termasuk tipu daya setan ngurangi ganjaran jenengan. Paham enggak? Pahala, tetap nikmat bisa dengar pengajian, tapi kan ganjarannya kurang. Kurangnya bagaimana? Karena setiap langkah menuju majelis ilmu itu kan pahalanya luar biasa. Pahalanya banyak sekali. Lah setannya itu pinter, sudah godaan jenengan untuk tidak ikut pengajian tidak bisa. Makanya sama setan diem-diem, ora popo, neng omah wae, kuwi enak, tetap ganjarannya entuk. Karo slonjor yeso, ostate yora roh, padahal roh aku. Paham enggak? Paham kan? Yang di rumah nonton jangan tersinggung, jangan. Kalau yang jauh enggak apa-apa, yang deket-deket ini loh, yang deket-deket Solo. Ada kenikmatan tersendiri berangkat pergi ngaji. Ada kenikmatan tersendiri. Nah, itu bentuk syukur. Dikasih motor sama Allah, coba kalau pengen ke mall, lambok mallnya di streaming saja. Kan ya enggak, tetap jalan-jalan. Padahal ya toko ini ya sekui, gitu kan ya. Ke mall kan tokonya ya sama, yang jaga toko ya bentuknya ya begitu, makan begitu. Itu kok ada kunjungan rutin seminggu sekali ke mall ada. Atau Solo Car Free Day, Karanganyar Car Free Day, Sukarjo Car Free Day, Klaten Car Free Day, Poen Car Free Day dan lain sebagainya di mana-mana itu. Tiap minggu rajin, habis subuh sudah semangat pergi ke Car Free Day. Lambok dibuat streaming Car Free Day saja gitu kan. Padahal yang ditonton tetap bodoh. Maksud saya begini, adanya streaming itu patut disyukuri, wajib disyukuri. Radio wajib disyukuri. Kalau kita lagi berhalangan, kita kurang sehat, ya kita bisa dengar lewat radio. Kalau kita lagi jauh, kita bisa nonton lewat streaming. Tapi yang awakmu sehat, awakmu sehat, omahmu cedak, motormu cemek, pak kok kowe ra gelem mangkat pengajian. Hati-hati. Hati-hati. Iku setan males. Males. Kalau cuma sampai tahap setan males enggak apa-apa. Lah kalau terus sama Allah akhirnya dalam motor atau nggo pengajian cukup wae itu. Sikil ra tanggo mlaku ning pengajian cukup wae. Kalau Allahnya terus jadi begitu gimana? Naudzubillah min dzalik. Beb kok meden-medeni itu beb. Lah iya. Ini ngasih semangat. Orang ngasih semangat itu ada dua. Dengan basyiron wa nadhira, kasih kabar gembira juga peringatan. Jadi dicambuk gitu biar larinya cepat. Enggak ada kuda cuma dibisiki, kuda, kamu kalau juara satu saya kawinkan. Enggak ada. Orang naik kuda tuh mesti digebuk kayak terus ayo gebuki kudanya. Biar apa? Biar larinya cepat seperti itu. Ya saya pengen teman-teman yang rumahnya enggak jauh dari sini, enggak jauh tuh mana? Ngawi itu enggak jauh. Oh bener, Ngawi itu enggak jauh. Ngawi jauh enggak? Enggak, cedak. Ngawi itu cedak, ketok moto ketok dipetakan kelihatan Ngawi. Deket Ngawi, Sragen, ya kan? Boyolali, ya Kacangan, Andong sekitarnya tuh Boyolali situ maupun daerah sana. Wonogiri ya. Wonoponorogo ya, Jogja, kemudian Klaten, Sragen, Karanganyar, Sukoharjo dan sekitarnya itu dekat. Nah kalau bisa sering-sering ngumpul di pengajian, saya yakin punya tempat ngaji banyak di mana-mana ya, ngaji di mana-mana banyak. Kalau terus gerak, jangan maksudnya jangan berpangku sama streaming ataupun siaran radio live sekalipun langsung, jangan berpangku pada itu gitu ya. Jangan berpangku pada itu, maksudnya yo keluar, ya cari majelis, majelisnya manapun, bukan sini aja ya. Mau majlis di tempatnya Habib Syekh, mau majlis di Jamuro, mau majlis di mana lagi lah, pokoknya pengajian jenis apapun, ahlu sunnah wal jamaah, bergerak maju sehingga jadi semakin makmur. Jelas? Nah, yang dengar ucapan saya ini, Jumat depan gak datang ke sini di Tenono. Guyon-guyon. Oh semangatnya orang jual jamu kan lebih dari saya. Terus saya ini mau nyari orang yang hadir sebanyak mungkin biar ganjarannya sebanyak mungkin. Saya minta jenengan kerja selama seminggu cari teman sebanyak mungkin. Jumat depan kan kita niat mau baca maulid ya kan? Jumat depan maulid. Jadi ya maulid itu usahakan yang datang sebanyak mungkin. Jadi kalau pas solawatan ya semangat solawat. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Bareng-bareng kalau orangnya banyak itu kan rasanya lebih rasa, lebih kroso gitu kan. Kalau ya Nabi salam alaika, yang baca itu orang banyak rasanya lebih enak. Jelas? Apa yang jelas? Ya, Jumat depan dan seterusnya kita mulai lagi akan menggalakkan. Kita jadikan majlis dimanapun itu tidak berpangku pada streaming maupun siaran langsung radio. Nah buat ibu-ibu yang gak bisa keluar, capek, ya suaminya gak nganterkan, gak ada yang barengi, di rumah denger radio itu lebih bagus. Paham ya? Buat anak-anak kecil di rumah denger radio lebih bagus. Kalau yang remaja-remaja yang kuat-kuat, ya ayo bareng-bareng kita ngaji. Jelas? Mesti anu sing batin. Lah Habib, cuman duduk tok ngajar enak Bib. Kita yang pergi jauh-jauh itu enggak enak, capek. Ngapunten Mas. Ngapunten. Jenengan coba ikut saya seminggu saja. Mugi-mugi kiat. La haula wala quwata illa billah. Saya kasih contoh ya. Boleh saya kasih contoh? La haula wala quwata illa billah. Contoh. Enggak kadang kita ini ahlu sunnah ini kan dianggap enggak pernah keluar dakwah gitu kan? Dianggap cuma duduk nyantai gini ngajinya, dianggap begitu. Justru kita ahlus sunnah jamaah itu jamaah ini punya metode yang cakep. Jadi kita enggak perlu datangi orang ke rumahnya satu-satu. Orangnya yang kita datangkan jadi manfaat sekali kumpul bareng banyak gitu kan? Kalau datangi satu-satu kan kapan rampungnya kita kumpulkan pakai metode yang seperti itu. Contoh, besok pagi insyaallah pagi setelah menyelesaikan urusan bangunan itu saya harus berangkat ke Malang. Insya Allah berangkat ke Malang. Sampai Malang parkir itu paling menitan, terus menuju lokasi pengajian. Ya, di desanya Malang, sana daerah Poncokusumo, 30 km dari kota Malang. Selesai dari sana, itu selesai majelis paling cepat jam 12 malam majelisnya selesai. Majelisnya loh ya. Salamannya 1 jam kurang lebih. Karena yang hadir sekitar 30 ribu orang. Lama itu salaman-salaman tuh lama sekali. Paling cepat jam 1:30 baru bisa meninggalkan desanya Malang, 1:30. Sementara jam 11 insya Allah sudah harus ceramah di Kebumen. 11 siang harus ceramah di Kebumen. Coba jenengan pikir Solo Malang Deso Kebumen. Siap? Berangkat ngaji begitu siap? Nah itu hampir tiap hari. Nah kalau jenengan saya ajak Jumat pengajian di Raudhah itu kan cuma sejumat sekali, seminggu sekali, bukan tiap hari. Kalau diajak ke Ahbabul Mustofa itu cuma serbu sekali. Kalau diajak Jamuroh itu selapan sekali. Artinya bukan tiap hari. Coba lihat seperti Habib Syekh itu keliling kemana-mana tiap hari. Itu kan jauh-jauh. Walaupun naik mobil, dikira naik mobil itu enggak capek. Jangan jajal, jangan naik mobil Solo Jakarta capek atau tidak. Ya tetap capek. Sama capeknya. Lah kita kalau capek-capek untuk akhirat, ya insya Allah jadi artinya senang. Maksud saya nyemangati yang di rumah-rumah, biar mulai semangat lagi untuk pergi ke majelis. Ada rasa bahagia. Saya itu menemukan pemandangan yang tidak bisa saya bandingkan dengan pemandangan apapun. Dua. Satu, lihat senangnya orang desa pilih orang sakit ke rumah sakit yang ada di kota naik truk. Betul atau betul? Saya ngumun loh, judulnya tilik wong loro. Neng rumah sakit itu apa pemandangannya apa? Pemandangannya wong loro. Orang sakit. Lihat orang sakit, geletak. Bentuknya juga gak karuan kan? Wajahnya juga gak enak. Isinya orang sakit. Nah ini orang desa itu kok seneng sekali naik truk. Empet-empetan tuh berdesak-desakan naik truk. Truknya ya model begitu, kadang bekas ngangkut sapi gitu kan. Digunakan ngangkut manusia, tapi orang yang naik itu senang semua. Semuanya bisa senang. Kenapa? Jenguk orang sakit. Di situ saya lihat betul terbukti sabda Rasul, orang yang berangkat menjenguk orang sakit, dia sedang jalan-jalan di taman surga. Orang desa bisa merasakan itu, orang kota belum. Soalnya naiknya mobil, urung patek kroso. Itu naik truk suksuan kok bisa senangnya luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, orang desa ketika berangkat ke pengajian, saya juga temukan itu, naik yang namanya kol brondong bukaan belakang. Kol cuma bisa dimuati orang 10, diisi 30, empet-empetan, gak ada yang merengut, mesem semuanya. Betul kan? Ya senangnya luar biasa. Itu saya temukan betul nikmat orang yang pergi pengajian, dia itu sedang menghadiri taman surga. Memang rasanya enak. Lah coba itu dirasakan keluar dari rumah naik motor, yang punya mobil naik mobil, yang punya sepeda naik sepeda, yang enggak punya ya jalan kaki. Coba dirasakan. Itu nikmatnya seperti apa? Itu ada warga Sragen, itu kalau datang Maulid di Masjid Riyad dari zaman dahulu kala, Sragen blusuk dari zaman dahulu sampai hari ini, itu naik sepeda ontel. Tiap malam Jumat dia dilakoni. Kenapa kok bisa gitu? Seneng. Sebab artinya seneng. Lah, kita minta sama Allah, ya Allah Gusti, mugi-mugi saya bisa seneng yang seperti itu. Paham ya? Jadi jangan sampai adanya live streaming atau radio itu membuat kita justru males datang ke pengajian. Tentunya tidak ada malaikat radio, enggak ada. Maksud malaikat dalam radio gitu kan enggak ada ya. Ya malaikat yang di pengajian ini khusus malaikat rahmat, mohonkan ampun dan lain sebagainya. Al-jaza itu pahala suatu amal sesuai dengan besarnya pengorbanan. Semakin besar pengorbanannya ya pahalanya semakin besar. Meskipun yang dengarkan lewat radio streaming, tentunya insya Allah juga dapat pahala yang luar biasa. Kenapa? Goro-goro didungake ustaz karo jamaah. Karena ustaz sama jamaahnya sama doakan, ya Allah, yang di rumah mungkin-mungkin juga dapat pahala yang sama, jangan kurang. Karena kita tuh pengen semua teman kita dapat pahala yang sama. Tapi kalau rasa lah itu susah. Rasa itu bisa kita dapatkan kalau kita satu suasana ini. Satu suasana. Contoh terakhir. Boleh saya kasih contoh? Mesti langsung mak plek, oh ya bener ya. Pernah minum wedang uwuh? Ada yang bingung apa ya wedang uwuh gitu ya. Ya yang pernah, pernah. Pernah? Pernah. Pernah minum susu segar? Pernah. Pernah makan nasi liwet? Pernah. Pernah makan nasi gudeg? Pernah. Saya mau nanya, kalau itu yang jualan warung-warung-warung-warung, terus jenengan beli dibungkus dimakan di rumah, rasanya sama atau beda? Rasanya sama atau beda? Enak mana? Enak di warungnya, betul kan? Enak di warungnya, benar. Padahal itu masakannya sama atau beda? Sama. Yang nyugi sama atau beda? Sama. Lidah yang ngerasakan sama atau beda? Sama. Lah kok rasane iso beda? Lah itulah rahasia rasa. Susah dicerna oleh akal pikiran. Bisanya cuma pakai rasa. Paham ya? Apa yang paham? Rasa-rasa. Ya, insyaallah. Jadi memang kalau ini musim penghujan, memang itu ujiannya lebih banyak. Jangan sampai kita kalah sama hujan. Kalau mau pergi kemana, hujan ya siap payung, siap mantel. Jadi kalau pengajian ya siap payung, siap mantel. Tingkatkan semangat, siap beli mobil. Lo kan begitu, itu tingkatkan semangat, siap beli mobil. Musim penghujan datang, aku tidak boleh kalah, aku ingin pengajian. Ya Allah, garukan aku mobil, biar bisa bawa teman-teman. Wajib itu. Itu wajib, itu bisa berkah insya Allah. Udah cukup pahami? Nah, alhamdulillah. Bagi yang pengen beli buku saya yang terbaru, yang lama, judulnya Surga di Depan Mata, itu sudah tidak saya cetak lagi. Itu hak cetaknya sudah saya serahkan ke Mizania. Itu kelompoknya Mizania. Bisa dibeli di toko buku Gramedia se-Indonesia Raya, cari di sana. Buku judulnya Surga di Depan Mata. Udah dicetak bagus, covernya juga bagus. Mas Edwin bisa diambilkan di kamar belakang coba. Ya, sambil diambilkan saya akan tutup majelis ini. Sampelnya ya, contohnya saya cuma punya 5 eksemplar. Selebihnya ya saya sendiri juga harus beli karena saya pengen manfaatnya lebih. Ya, manfaatnya loh lebih. Insyaallah cakep dicetak lebih bagus, kemudian bahasanya juga diperbaiki lebih bagus, karena saya kan bahasa dadaan cepet-cepetan gitu ya. Itu udah saya serahkan setahun yang lalu, baru terbitnya bulan ini. Jadi setahun untuk ngolahnya itu. Setahun. Itu yang pertama. Yang kedua, pembangunan di belakang berlanjut terus. Doakan terus berlanjut dan tidak berhenti. Insya Allah cita-cita saya sebelum haul Solo. Sebelum haul Solo. Jadi sebelum bulan Februari. Mudah-mudahan akhir-akhir Januari lantai tiganya udah bisa selesai. Ya, sehingga nanti ketika hall Solo itu bisa dipakai untuk nampung jamaah-jamaah hall yang mungkin mau nginep, cari tempat tidur, bingung, minimal kan ada tempat diletak gitu ya. Tempat drosor itu ada, sehingga tempatnya sudah manfaat. Kemudian juga doakan semoga pelunasannya yang masih kurang 1,65 M bisa segera saya lunasi. Caranya bagaimana, biar Allah yang ngurus. Saya tidak mau ikut ngurus, juga tidak mau ikut mikir. Ya itu bukan urusan saya. Tugas saya pokoknya cuma beli yang bayar saya, yang ngirim Allah subhanahu wa ta'ala. Prinsipnya seperti itu. Saya harapkan doa jenengan semua. Doa jenengan semua. Semoga Allah turunkan kemudahan-kemudahan dari segala arah, dari segala penjuru, entah caranya bagaimana, bentuknya seperti apa. Satu hal yang perlu saya garis bawahi, karena sebetulnya gak perlu saya klarifikasi ya, tapi saya perlu nyampaikan gitu ya. Saya tidak pernah minta sumbangan kepada siapapun ya. Tidak pernah minta sumbangan kepada siapapun, manusia maupun yayasan manapun. Tidak pernah minta sumbangan. Betul memang saya suka memberikan informasi SMS atau SMS jarang ya. Informasi lewat broadcast message entah di Facebook atau BBM dengan kalimat siapa yang ikut pengen ikut andil. Itu pemberitahuan secara umum kepada siapapun karena saya pengen semua umat Islam ini bisa ikut andil dalam dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Sehingga kalau ada orang yang bawa nama saya minta sumbangan ngalor ngidul ngetan ngulon, pasti itu orang tidak benar. Atau ada orang yang buat proposal atas nama saya minta sumbangan sana sini, itu tidak benar. Saya tidak minta sumbangan pada siapapun, tapi kalau ada orang yang nyumbang saya ucapkan alhamdulillah dan terima kasih kepada orang tersebut. Bisa dipahami ya? Nah, seperti itu. Ini bukunya bentuknya seperti ini. Mas Roni coba di syuting. Ya. Di zoom dulu pas buku ini. Surga di depan mata. Bukunya seperti ini. Kemudian dalamnya kertasnya begini. Ada dua warna gini ya. Cukup bagus, cukup manis, menarik. Insya Allah yang baca buku ini yang lama gak nangis bisa nangis. Ya, yang lama gak pilek langsung pilek. Yang lama gak pilek nanti langsung pilek. Bila silakan cari di toko-toko Gramedia, semestinya ya udah masuk ya, karena ini cetakan bulan November, ini sudah bulan Desember, seharusnya sudah mulai didistribusikan ke Gramedia. Nyatanya saya sudah dikirimi ya, seharusnya distribusinya udah jalan. Saya sendiri belum ngecek, tapi paling banyak ini pemasarannya Mizan itu dari Gramedia. Di belakang ini tertulis, ada foto saya lagi pegang tongkat, tulisannya begini. Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus yang akrab dipanggil Habib Novel atau Habib Novel merupakan pengasuh Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah Solo. Habib Novel juga dikenal sebagai da'i yang sangat aktif berdakwah untuk kalangan masyarakat awam dalam pemahaman agamanya. Hal ini dilakukan beliau untuk membentengi akidah umat dari berbagai aliran yang menyimpang dari doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang semakin marak bermunculan di Indonesia. Nah ini belakang ini tulisan bukan saya yang buat, jadi yang buat penerbitnya sendiri dan alhamdulillah kok cukup bagus ya, cukup bagus. Ini saya serahkan total, saya nggak ikut campur. Yang penting hasilnya biar bisa dinikmati oleh umat Islam dimanapun berada, biar semakin ingat kepada orang tuanya, jadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Jelas? Ya terakhir saya tegaskan lagi, saya tidak pernah minta sumbangan dalam bentuk apapun. Kalau pemberitahuan, iya. Jual buku, iya. Jual VCD, iya. Jual DVD, iya. Jual mobil, iya. Ya mobil saya tak jual tuh, iya. Jual laptop, iya. Jual motor, iya. Jual diri saya, ojo nganti. Na'udzubillah min dzalik. Paham? Semua yang bisa saya lakukan yang sesuai syariat saya lakukan demi terwujudnya majelis ini. Ya apapun itu. Jadi pemberitahuan siapa ingin ikut andil silahkan transfer ke rekening. Memang saya lakukan seperti itu karena kalau tidak diberitahu itu teman-teman kita nggak ngerti, banyak yang pengen bantu tapi nggak tahu caranya bagaimana. Jangan sampai salah sasaran, dititipkan sana, titipkan sini, nggak nyampe kan justru akhirnya membuka peluang yang nggak pas ya bagi orang-orang yang lagi dibisiki setan kan. Na'udzubillah min dzalik. Cukup jelas? Ini wajah-wajah ngantuk apa semangat nih? Ya semangat ya ngantuk. Udaranya kan udara mendukung tidur ya. Insyaallah ada yang lagi ulang tahun, Mbak Mukti Widyarti ulang tahun hari ini. Semoga umurnya panjang sepanjang-panjangnya. Sehat walafiat fitoatillah, sukses dunia akhirat. Kemudian untuk Ibunda Watri bin Balya yang telah meninggal dunia, semoga rohnya di alam barzah sana dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Kemudian untuk almarhum Ibu Maryam Marnowiyono binti Partowijoyo Mertan binti Partowijoyo di Mertan Bekonang yang telah meninggal dunia hari Rabu 3 Desember, semoga rohnya di alam barzah dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para solehin. Kemudian untuk Sri Umami yang sedang sakit di Pekalongan, semoga disembuhkan dari segala macam penyakitnya. Begitu pula kita, keluarga kita yang sedang sakit, semoga disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khususnya Ananda Ali bin Muhammad Al-Habsi, putra dari Habib Muhammad, semoga disebutkan, disembuhkan dari segala macam penyakit dan tidak ada penyakit yang mendatanginya setelahnya selama-lamanya. Dan untuk Bapak Yai Adib Zain yang sedang proses pengobatan, penyembuhan, pemulihan yang sakit berapa waktu, semoga segera sehat, sesehat-sehatnya bisa pulih seperti sedia kala dan lebih dari sebelumnya dengan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala, barokah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa ala kulli salatin jami'atin nafi'ah wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup, boleh saya nanya, jenengan kalau punya toko, pengin tokonya tambah besar atau tambah kecil? Jenengan kalau pengin, kalau punya dagangan, pengin dagangannya tambah laris atau tambah sepi? Tambah laris. Ya, jenengan kalau pengin, kalau punya toko, pengin tokonya buka cabang sebanyak mungkin atau enggak punya cabang? Punya cabang sebanyak mungkin. Jenengan kalau punya duit, pengin duitnya tambah banyak atau tambah sedikit? Tambah banyak. Begitu pula saya ngelola majlis ini pengin bangunan majlis ini semakin besar biar bisa nampung orang semakin banyak, dan pengin majlis ini bisa dicontoh oleh umat Islam dimanapun berada. Kenapa? Saya butuh sang umati sebanyak banyaknya, dan saya pengin jenengan juga bagian dari sang umati saya. Artinya bareng-bareng bersama saya kita buat majlis ini sebesar-besarnya, seindah-indahnya, semanfaat-manfaatnya, sehingga nanti kelak kita di akhirat punya sangu yang sebesar-besarnya. Jelas ya? Mari kita tutup dengan doa yang bisa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ij'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya 'alim bi halati wa muttali' ala sarairi wa niyyati iqdi jami'a hajati واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Hadirin jangan pulang dulu, saya mau nyetelkan film sedikit, jenengan mau lihat atau enggak mau lihat? Film kira-kira nanti bangunan Ar-Raudhah di belakang itu jadinya seperti apa. Yang nonton video streaming jangan dimatikan dulu. Mudah-mudahan dengan nonton ini jenengan nanti bisa tergerak hatinya. Ya, tergerak hatinya untuk ikut andil sebanyak banyaknya, sesempat-sempatnya minimal, dan itu yang paling besar, andil doa agar bangunan itu segera terwujud secepat mungkin. Mas Roni, tolong siapkan timnya. Kita nanti ambil posisinya di yang bisa kelihatan ibu-ibu juga. Di sebelah mana kira-kira? Kalau sebelah sana nanti gak bisa. Hah? TV itu kecil itu TV-nya. Yang di atas lihat, lihat LCD itu. Nah, ibu-ibu yang di atas lewat monitor, yang di bawah lihat ke TV itu ya. Bisa lihat TV situ? Bisa? Atau kalau yang di pojok sana bisa lihat langsung ke screen yang di sini ya. Saya taruh di sini. Ke tembok sebelah kanan sini. Lampunya bisa dimatikan sebagian, Mas Roni. Tolong setor nanti yang di YouTube keluarkan ini langsung ya. Saya akan apa namanya bimbing suaranya. Jadi insya Allah nanti bangunannya jadinya seperti itu. Bib Muhammad harus lihat ke sana, Bib. Lain, Bib, beda, Bib. Oh, lain. Sudah diolah lagi, Bib. Bismillah. Mas Roni enggak usah grogi. Santai saja Mas Roni. Mas Eto, silahkan masuk Mas Eto. Itu yang pertama kali mencoret-coret gambarnya Mas Eto. Akhirnya berkembang menjadi seperti yang sekarang ini. Kabelnya bisa dicabut dulu Ron, lampunya itu. Ibu-ibu yang di sana kalau enggak kelihatan bisa lihat yang di pojok sini. Situ bisa kelihatan? Bisa ya. Cabut aja itu, dapat. Ya, semakin gelap semakin bagus. Enggak ada yang kehalang saya kan? Sudah, Ron. Jadi insya Allah, ini sekarang kan lantai 2 sudah selesai dicor. Akhir bulan bisa dilepasin semua. Kemudian kita butuh waktu 1 bulan untuk persiapan ngecor. Kemudian kita akan cor. Semua itu tentunya jer basuki mawo beo. Nah, doakan saja beonya itu datang dari segala arah dan berlimpah ruah tanpa susah payah insya Allah. Amin. Mas Seto yang di sini. Mas Fendi tolong Mas Seto mana Mas Seto? Iya, mungkin tadi soalnya dikira saya lupa tidak akan menayangkan gitu ya. Jadi persiapannya butuh waktu 5 menit paling. Insyaallah udah siap semua. Gimana Mas Roni? Ya. Suaranya musiknya bisa dimasukkan dari sana gak? Nanti saya dubbing suara saya. Ya, ya, sip, sudah masuk gambarnya, bisa diputar. Bismillah. Lost sinyal, udah dapat lagi. Para pemirsa, ini rancangan markas besar Majlis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah di Solo beserta musola yang kami bangun. Luas bangunan total, luas tanah total 1200 plus 525, jadi sekitar 1745 meter persegi. Yang di belakang itu musola 3 lantai dengan luas lantai 1 20x20, lantai 2 20x20, lantai 3 20x20. Di atas lantai 3 kita dirikan bangunan seluas 10x10. Kita akan memasuki bangunan ini dan melihat bagaimana kira-kira suasana di markas besar Ar-Raudhah 6 bulan yang akan datang insyaallah. Ini ada orang-orang yang lagi bercakap-cakap. Kemudian ada motor gede itu di samping, cita-cita pengen punya motor seperti itu. Kemudian itu nanti toko Alibaba untuk roti yang kita setiap Jumat malam Sabtu produksi di situ. Ada mobil putih, gak tahu mereknya apa. Mudah-mudahan terwujud. Ar-Raudhah Store untuk semua pernah-pernik Ar-Raudhah, jaket, buku dan lain sebagainya. Mabes Ar-Raudhah di situ bawah nanti kantor utama. Di depannya lagi ada orang duduk lagi nelpon itu. Karena Ar-Raudhah adalah taman, maka konsepnya nanti akan banyak hijau-hijaunya. Ini tinggi gerbangnya adalah kurang lebih 9 meter dengan lebar 10 meter. Nah, di dalam musola ini nanti tiap Jumat malam Sabtu kita akan pengajian seperti biasanya. Ya, orangnya itu kan kecil kalau dibandingkan bangunannya. Ini suasana di lantai satu. Ini mihrabnya. Kurang lebih bentuknya nanti akan sama seperti ini. Granit marmer menjadi putih sebagai dinding utama. Yang hitam untuk dinding mihrab, untuk mengenang Ka'bah yang diberi selimut hitam. Tiang-tiang akan kita kasih granit coklat yang mirip seperti itu insyaallah. Satu ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu khusus di lantai dua. Tinggi dari lantai ke atap kurang lebih 4,5 meter, sehingga udara cukup nyaman insyaallah. Lantai dua untuk ibu-ibu, aksesnya ada 3 akses. Salah satunya adalah lewat sisi utara. Kita naik ke lantai dua untuk menengok ruangan yang kita buat demi memuliakan ibu-ibu kita, biar nyaman belajarnya, biar hilang suntuk-suntuknya. Di samping tangga ini adalah ruang wudhu dan toilet. Kita masuk lantai dua. Jadi ibu-ibu bisa lihat ke bawah. Bagi yang gak bisa lihat ke bawah, bisa lihat dari televisi yang udah kita pasang. Itu ada banyak televisi dengan ukuran yang besar sekali insyaallah. Ada di shop depan begini, bisa lihat ke bawah. Sehingga kalau misalnya Ramadan sholat terawih akan lebih nyaman. cita-cita pengen ada lampu gantungnya. Tangga itu adalah tangga menuju lantai 3. Sehingga jika suatu saat kita buat acara di lantai 3 khusus misalnya, maka pemandangannya akan tampak seperti berikut sebentar lagi yang akan kita lihat. Ini ada ruang audio video untuk streaming, untuk rekaman, untuk mengatur sound system. Ruangan di sini letaknya. Di ruangan inilah nanti kawan-kawan kita dari tim Ar-Raudhah akan mengoperasikan siaran langsung streaming video yang kedepannya kita pengen punya satelit Palapa nanti ya, pengen punya TV sendiri, cita-cita. Nah, tim audio video kalau capek istirahatnya di sini. Ya, sementara Habibnya ngajar di bawah, ini tim audio bisa tiduran di atas. Jadi, ini teman-teman yang di belakang layar ini kan yang mengurus sound, mengurus streaming yang membawa manfaat untuk kita semua. Jadi layak dan harus diperlakukan dengan sebaik mungkin. Kita akan naik ke lantai 3. Kawan-kawan dimanapun Anda berada yang menyaksikan tayangan ini, jika Anda pengen punya tabungan akhirat yang berkelanjutan, yang terus menerus, insya Allah bangunan ini akan menjadi salah satu sarana yang baik untuk Anda menyimpan tabungan akhirat Anda. Insya Allah nanti pohon-pohonnya akan lebih banyak. Sementara yang kita dapat di sampel program baru yang seperti itu. Ada kubah hijau satu di situ. Luas ruangan di lantai 3 adalah 10x10. Lantai nanti insya Allah granit berwarna marmer putih untuk mengenang lantai di Masjidil Haram. Itu ada mihrab kecilnya. Kemudian di luar ada menara yang insya Allah bisa kita buat seperti ini. Ini mirip dengan menara yang ada di Masjid Nabawi. Kita upayakan semoga bisa menjadi seperti ini. Jika orang-orang yang punya kelebihan harta mengindahkan bangunan rumahnya, bangunan gedungnya, mal-mal diperindah, maka kita pengen majelis kita yang kita niatkan untuk Allah dan Rasulnya ini dipandang indah oleh semua orang dan menjadi sebuah kebanggaan yang abadi selama-lamanya insya Allah. Jadi kalau bapak-bapak selesai majlis mau nyantai di lantai 3 melihat rembulan bintang yang berkejora sambil mengucapkan subhanallah dan alhamdulillah serta secangkir kopi, boleh-boleh saja dengan catatan tiada asap rokok bersamanya. Inilah gambaran Mabes Ar-Raudhah yang saya harapkan 6 bulan lagi sudah selesai semuanya. Mohon doanya dan mohon partisipasi dari semua yang menonton tayangan ini dimanapun Anda berada. Terima kasih. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu yang bisa saya sajikan kepada Anda. Kami tim Raudhah bisa nyajikan itu. Doakan ya, bisa terwujud ya. Kira-kira cakep atau enggak cakep itu? Mau enggak punya majelis yang seperti itu? Ayo bareng-bareng. Ya, ayo bareng-bareng. Yang bisa doa, ayo doa. Yang bisa punya tenaga, ayo tenaga. Yang punya kelebihan harta, ayo gunakan hartanya. Bareng-bareng dengan saya dan semua teman-teman saya. Insya Allah kita bisa. Demikian, semoga manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.